tulusnya cintamu. Seputi hatimu, tiada kasih yang seindah kasihmu. Maafkan ananda yang kadang bermanja. Ku cari belayan terindah sampai ke pelosok negeri. Hanya satu yang takkan teringkari,